Ada yang menanyakan sumber kurban satu keluarga sampai menyembeli 2 ekor sapi. Nah, misalnya itu dokter kandung. Jawabannya menyelisi sunnah. Menyelisi sunnah. Ya. Sunnah kurban satu ekor mewakili. Itu cukup untuk satu keluarga. Berapa pun banyak. Nah. Pertama ya. Nah, ini yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Hanya saja dibolehkan berdasarkan penunjukan dalil, dibolehkan kalau sifatnya urunan, yakni berserikat, satu ekor sapi berserikat 7 orang, yakni atau 5 orang atau 4 orang, boleh. Yang berserikat itu satu keluarga, tidak masalah. Jadi bapak, ibu, anaknya 2, ini satu rumah semua. Nah, ada kakek, ada nenek, 6. Ada, nah, berserikat semua untuk satu ekor sapi, dibolehkan oleh orang. Tanaman yang dipupuk dengan pupuk kandang, buahnya haram. Apakah buahnya haram karena pupuk kandangnya berasal dari kotoran hewan? Pupuk kandang ini hewan apa? Biasanya hewan apa? Hah? Apa? Sapi. Apalagi? Hah? Ayam. Apalagi? Kerbau. Kambing. Apalagi? Hah? Apa? Kotoran kuda. Apalagi? Hah? Enggak, yang benar ini bukan mesin. Sapi, kerbau, kambing, ayam, apa lagi yang biasanya dipakai? Hah? Bebek. Titik. Kotoran-kotorannya itu semua suci. Kotoran-kotoran semua ini, kotoran sapi dan yang lainnya itu suci semua, tidak najis. Karena hewannya, hewan yang halal. Yang rajih dari pendapat yang ada di antara ulama, kotoran hewan apakah suci atau najis, yang rajih kalau hewannya halal, sapi, kerbau, sapi, ayam dan yang lainnya halal, maka kotorannya suci, tidak najis. Najis bukan berarti kotorannya dimakan ya, kita bicara suci najisnya, tidak najis kan. Nah, tapi ada kotoran yang dimakan dan obat. Dan itu dalilnya. Apa itu? Kencing unta. Obat mujar. Hah? Jarid sya'rid. Kalau mau tahu, coba. Nah, semuk diri, rahimahullah, obatnya kencing unta. Nah, di Damaskus dulu, di Ma'had Jarid Hadis, ada unta dipelihara, nah, untuk obat masyih. Nah, ada anak kecilnya, anak kecil yang bertugas itu, dia hari bawa mangkok kecil, tutup. Esri Muhammad, apa itu Muhammad? Ini unta, bawakan saya mukul untuk diminum. Nah, ah, dan itu dalam hadis Nabi SAW memerintahkan kaum Quraniyun yang datang ke masuk Islam, datang ke Madinah, mereka sakit, disuruh oleh Nabi untuk berobat dengan minum kencing unta dan sembuh. Nah, adapun kalau hewan yang haram dimakan seperti kucing, anjing, dan yang lainnya. Hah? Tikus dan yang lainnya. Maka kotorannya, nah, najis. Dan saya sebagian orang mengatakan kalau sulit dihindari, nah, saking banyaknya misalnya tikus di rumah, di sana sini, dan sulit terhindari, maka dimaafkan. Nah, okay. Baik. Kita kembali ke pembahasan ini, berarti kandang, apa tadi, pupuk kandang yang ditanyakan, tidak masalah. Karena ternyata suci. Andaikan ada tanaman yang dipupuk dengan kotoran yang najis, apakah suci atau tidak buahnya, tergantung. Perhatikan rasanya. Kalau rasanya lain, berarti dia terpengaruh oleh najis. Kalau rasanya normal, berarti tidak ada efek najisnya. Karena di dalam itu terjadi proses. Ketika diisap oleh akar-akar itu sudah mengalami istilah. Sudah perubahan unsur di bawah. Naik sampai ke atas sudah tidak ada efek najisnya. Tapi kalau memang ada efek najisnya, berarti kuat sekali itu najisnya. Sampai muncul rasanya di buahnya, ya berarti yang dimakan. Nah, apakah boleh membeli parfum yang tidak terdapat alkohol padanya tetapi dingin? Nah, jadi dinginnya bukan dingin alkohol, apa itu? Pakai apa ya? Kalau dingin ada ya namanya. Etanol itu alkohol. Etanol itu adalah alkohol. Jadi antum jangan cari di situ alkohol, alkohol enggak ada, tapi ada etanol, ada. Nah, tanyakan ke orang-orang kedokteran. Nah, cari apa? Ada turunan-turunannya itu, etanol. Nah, etanol. Ya. Itu alkohol kalau itu. Nah, soalnya selain ini, memang ada tumbuhan atau apa yang mungkin mendinginkan? Hah? Artinya dicurigai kalau dingin. Nah. Hah? Mentol. Mentol. Nah, itu mungkin. Memang pendingin tapi juga alkohol. Hmm. Karena etanol turunannya, jadi diperjelas aja nanti. Nama-nama kimianya itu, turun-turun kimianya harus dijelaskan. Yang saya tidak salah. Jadi, nah, waktu yang tidak belum terjawab-jawab soalnya, anak simpan, cuma pas anak sudah hampir penuh. Ilmu yang mantap kalau belum terjawab, karena dia terus sampai dapat giliran. Nah, sudah mau penuh di sini numpuk.